kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Asy-Syuhada Ayat Tiris. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Kita kembali melanjutkan kaji, mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepadanya. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga selawat dan salam juga bersambung kepada anak istrinya, keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikutinya dan istiqamah di atas jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita mengaji kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, Aqidah As-Salafus Salih dan Ashabul Hadis, mereka yang senantiasa menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada permasalahan, masih dalam masalah istiwa atau Allah, di sifat Allah di antara sifatnya adalah annahu bis-sama. Hadis jariyah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikannya sebagai hujjah wajib untuk menjadikan diyat atau penebus kafarah mesti hamba sahaya yang beriman, berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam bahwa dia ingin memerdekakan seorang hamba untuk membayar kafarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bertanya kepada jariah tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia menunjuk fis sama. Menunjuk fi as-sama. Masyarakat kiram dirahmati Allah, hadis ini hadis thabit, dan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga hadis yang merupakan hujjah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, karena dia jadikan hadis itu hujjah, berarti hadis itu sahih menurutnya. Karena beliau yang mengatakan iza sahal hadithu fahuwa mazhabi, apabila sahih hadis maka itulah mazhabku. Kemudian Imam As-Sabuni rahimahullah menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa inna mahtajja Asy-Syafi'iyyu rahimahullah alaihi, ya afwan, ala al-mukhalifin fi qawlihim bi jawazi i'taqi raqabati al-kafirah fi al-kafara bi hadha al-khabar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis ini menjawab orang yang berbeda pendapat dengannya, yang mengatakan boleh dalam membayar kafarah, tebusan, memerdekakan hamba sahaya yang kafir. Hamba sahaya yang kafir. Di mana wajahnya, di mana pendalilannya oleh Imam Syafi'i? Karena Rasulullah SAW bertanya dulu. Bertanya, apa dua pertanyaannya? Di mana Allah, kemudian siapa saya? Di mana Allah, siapa saya? Kemudian Nabi menyebut, a'tiqha fa innaha mu'minah. Dia boleh dimerdekakan karena dia beriman. Karena dia beriman, berarti tak boleh untuk membayar kafarah atau diyat kecuali hamba sahaya beriman. Di antara bukti dia beriman adalah dia mengakui Allah di atas. Jelas? Nah, mungkin sebagian ulama membolehkan. Imam Syafi'i menjawab tak boleh, karena Nabi menguji dulu hamba tersebut, dan setelah dia menjawab Allah di atas dan maha Nabi adalah utusan Allah, maka katakan Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia beriman. Waqad akhbarana al-hakim Abu Abdullah rahimahullah. Imam al-hakim Abu Abdullah itu sahibul mustadrak rahimahullah memberitahukan kepada kami, qala amba'ana al-imam Abu al-Walid Hassan bin Muhammad al-Faqih telah memberitahukan kepada kami Imam Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad al-Faqih al-Syafi'i qala hadatsana Ibrahim bin Mahmud telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu al-Rabi' ibn Sulaiman saya mendengar al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi al-Jizi al-Muadzin murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga rawi terhadap kitab Risalah daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sami'tu dia berkata sami'tu Asy-Syafi'iyyah rahimahullah yaqul saya mendengar Imam Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata idza ra'aitumuni aqulu qawlan apabila kalian lihat saya mengatakan suatu pendapat waqad sahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu padahal ada hadis sahih dari nabi bertentangan dengan pendapatku fa'lamu anna aqli qad dhahab maka ketahuilah akal saya waktu itu sudah hilang maknanya apa tidak mungkin kata Imam Syafi'i tidak logis hadis sahih saya berfatwa bertentangan dengan hadis hadis itu jelas kecuali ada hadis lain atau dalil lain yang mendukung pendapat beliau karena ada di antara hadis yang mungkin bertentangan dengan hadis itu jadi Imam Syafi'i bukan menentang hadis ini tetapi dia mengambil dari dalil yang lain nah jelas kan bahwasanya ini menjadi dalil oleh Abu Usman As-Sabuni bahwa hadis tentang Jariyah anak hamba sahaya yang menyatakan Allah di atas diakui oleh Nabi sebagai Jariyah beriman hujjah menurut Imam Asy-Syafi'i kenapa hujjah karena dia sah sahih jelas karena Nabi Imam Asy-Syafi'i tidak menjadikan hadis yang tidak sahih sebagai hujjah. Berarti menurut Imam Asy-Syafi'i hadis ini sahih. Menurut Imam Muslim hadis ini sahih. Menurut Imam Darimi hadis ini sahih dan seterusnya. Jelas? Enggak jualin lah, ulang lihat. Nah, masyarakat kiram dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Imam ada Al-Sabuni menyebutkan ini. Karena ada sebagian orang yang mendhaifkan hadis tadi. Nah, gitu masalahnya. Ada yang mendhaifkannya. Tidak. Imam kita Asy-Syafi'i mensahihkannya. Imam Muslim mensahihkannya. Nah. Baik. Kemudian dia melanjutkan. Qala al-Hakim rahimahullah. Berkata al-Hakim Abu Abdullah. Yaitu salah seorang imam hadis besar. Penulis kitab Al-Mustadrak. Katarin Nisabur. Ma'rifati Ulumul Hadis. Dan lain-lainnya berkata beliau sami'tu Abu al-Walid ghaira marratin yaqul saya mendengar Abu al-Walid yang Hisham bin Hasan tadi apa yang tersebut dalam sanad sebelum ini tadi Abu al-Walid Hasan ibn Muhammad al-Faqih al-Syafi'i berkata berkali-kali ghaira marrah berkali-kali hudditsu an-Za'farani di ceritakan kepadaku dari Az-Za'farani. Az-Za'farani salah seorang fuqaha Syafi'iyah, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anna Asy-Syafi'iyyah rahimahullah rawa yauman haditsan. Bahwa Imam Asy-Syafi'i suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Faqala as-sa'il. Lalu ada yang bertanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, yakni Imam Asy-Syafi'i. Aqulu bi hadis ini kamu jadikan hujah? Artinya kau pakai hadis ini? Qala tarani fi bi'atin aw kanisah? Memangnya kau dapatkan saya beribadah di sinagog atau di gereja? Iya. Jelas enggak? Unang. Tonton lagi masih puasa juga ya. Kok lain loyo-loyonya? Nah, saya ulang lagi. Jadi Imam Syafi'i kata Imam Az-Za'farani suatu hari berkata sebuah hadis. Ada yang mengatakan kepadanya, hadis ini dipakai Imam. Abu Abdullah hadis ini kamu pakai juga. Jawabannya dengan pertanyaan. Memangnya kamu pernah lihat saya di sinagog? Tahu sinagog? Hah? Sampai makan itu? Hah? Qadain. Bukan tempat ibadah orang ya Yahudi. Memangnya saya orang Yahudi sehingga tak pakai hadis ini? Atau kamu lihat saya beribadah di kanisa? Memang saya orang Nasrani. Saya masuk ke apa? Keluar masuk gereja. Maka Imam Syafi'i ternyata tidak. Nah gitu ya. Yang mengaku pengikut mazhab Imam Syafi'i, jangan masuk. Jangan masuk gereja anak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kamu lihat saya di sinagog atau di gereja? Tara alayya ziyal kufar, memangnya gaya saya gaya orang kafir? Pakaiannya. Memang gaya saya pakai pakaian orang kafir? Huwa zatarani fi masjidil muslimin. Kamu kan lihat saya selalu di masjid kaum muslimin. Artinya pertanyaan seperti ini bagi Imam Asy-Syafi'i kemungkaran besar. Kalau ada yang menanyakan hadis ini dipakai apa enggak? Ini pertanyaan mungkar. Jelas? Sehingga marah Imam Syafi'i. Memang kamu lihat saya pakai pakaian orang, saya orang di gereja sehingga saya tidak memakai hadis, jelas no? Ini artinya mengingkari dengan keras pertanyaan seperti ini. Tidak mungkin seorang muslim dengar hadis dan tidak memakainya, apalagi seorang imam seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alayya ziyul muslimin mustaqbilu qiblatihim. Panjang jawaban ini. Saya pakai pakaian orang Islam menghadap ke kiblat mereka. Saya sholat apa? Arwi hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bih. Saya merupakan hadis dari Nabi kemudian saya tidak mengikutinya. Jelas? Jadi Imam Syafi'i rahimahullah bila datang hadis kepadanya sahih mesti dia pakai. Maka ketika dia pakai hadis dan menolak orang lain yang berpendapat bahwa boleh menjadikan hamba yang tidak beriman, maka dia pakai hadis ini untuk menolaknya. Berarti hadis ini sahih baginya atau tidak? Wajib dijadikan hujjah atau tidak? Berarti Imam Syafi'i mengimani Allah di atas? Mengimani Allah di atas. Ada jawaban duanya. Ada juga jawabannya. Yo, kalau untuk ambu kan banyak ke situ. Nah, orang yang tidak mau ada. Nah, itu biasalah. Tapi sejelas ini, sejelas ini bisa tidak jelas kalau metodenya boleh kelam. Metode kelam. Nah, apalagi abu-abunya, nah, remang-remangnya apa ya? Apalagi sudah. Muslimin muslimah. Ulang kembali. Jadi Imam As-Sabuni meriwayatkan dari Imam Al-Hakim, dari Abu Walid Al-Faqih Asy-Syafi'i, dari Az-Za'farani sering dia mendengar dari Abu Walid berkali-kali menceritakan kisah ini dari Az-Za'farani, dari Asy-Syafi'i. Seseorang mendengar Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, lalu dia tanyakan, hadis ini memang dipakai juga Imam Abu Abdullah? Imam Syafi'i marah. Memang saya kamu lihat di gereja, saya lihat kamu ini beribadah seperti orang Yahudi. Memang pakaian saya pakaian bukan orang Islam. Saya beribadah di masjid kaum muslimin menghadap kiblat mereka. Lalu saya riwayatkan hadis dari Nabi saya tidak gunakan. Jelas? Nah, ya jangan lebo. Nah, sudah kanjir. Nah, kaum muslimin muslimat dong. Hah? Asal hadis sahih dari Nabi mesti beliau gunakan. Apalagi dia jelas-jelas menolak pendapat orang yang membolehkan memerdekakan hamba saya yang tidak muslimah, yang tidak beriman. Nah, di antara bukti iman yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menanyakan di mana Allah. Maka kaidah yang dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dia yang menciptakan al-aina la yus'alu aina huwa. Dia menciptakan di mana, masa ditanya di mana dia? Pertama, kaidah ini juga tidak jelas sanadnya. Ya, tidak sahih dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, walaupun masyhur di kitab-kitab Al-Kalam seperti dalam Abdul Qahir Al-Baghdadi, dalam kitabnya Ibnu Mahdi At-Tabari dan lain-lainnya, juga dalam kitab Nufurak, tapi tidak bersanad. Ya, sebagian kan katanya diriwayatkan oleh Abdul Qahir Baghdadi. Tidak bersanad. Hanya disebutkan kepada Ali bin Abi Talib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Jadi Rasulullah menanyakan Allah pakai aina. Anggaplah sahih dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tak boleh menanyakan Allah pakai aina. Apa makna aina? Where's? Nah, gitu ya. Di mana? Walaupun sahih dari Ali radhiyallahu anhu, padahal tak bersanad. Sahih misalnya dari Ali, tak boleh ditanya tentang Allah dengan kalimat di mana? Di mana Allah? Maka bertentangan perkataan Ali bin Abi Thalib dengan perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih hebat? Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebat lagi Ali, akhi. Kata orang Syiah, Ali datang kepadanya malaikat lebih besar daripada Jibril. Ali tahu yang gaib. Rasul tak tahu yang gaib. Makanya di Syiah sebagian yang gulunya Ali dianggap menyatu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah wa ta'ala Allahu amma yaquluna ulun kabira. Bertentangan perkataan Ali dengan perkataan Nabi. Mana yang kita dulukan? Perkataan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Hah? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas tuh? Jadi Imam Syafi'i mengambilnya sebagai hujah, menandakan hadis ini sabit menurut Imam Syafi'i, dan menandakan pula bahwa Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat yang sahih. Kecuali antum daibkan Hakim Abu Abdullah. Ah, ada yang mendaibkan Imam Al-Hakim? Tidak juga ya. Dari siapa tadi? Dari Abu Walid Al-Faqih Asy-Syafi'i. Hah? Al-Ali Musiqa, antum daibkan juga. Itu urusan antum. Az-Zafarani, salah satu imam mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita jalan yang benar dan dimudahkan mengikutinya. Dan tunjukkan jalan yang salah, dimudahkan pula meninggalkannya. Masalahnya hidayah. Jalan sejelas apapun, tetapi kalau tak Allah bukakan, tidak akan terbuka. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Semoga Allah lapangkan. Taib. Kemudian berkata, qala Abu Usman. Siapa Abu Usman? Mak. Siapa Abu Usman? Pengurus Masjid Usman bin Affan. As-Sabudi. Yang kitabnya sekarang kita baca, ya Allah. Yang kitabnya sekarang kita baca. Abu Usman As-Sabuni. Penulis kitab Aqidatu As-Salaf. Nah. Wal-farqu baina ahli sunnati wa baina ahli non-sunnati. Ya. Baik. Nanti dikira pula merubah-rubah kitab ulama nanti tahun sah. Baik, kita lihat naskah yang lain juga sekalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal farqu qala Abu Usman wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli bid'ah. Enggak bid'ah arah bid'ah. Kan beda kan? Nah. Wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli bid'ah. Bukan bid'ah. Bid'ah. Perbedaan antara ahli sunnah dan ahli non sunnah. Naam, ahli sunnah, sunnah kan mufrad. Tapi kalau bid'ah, non sunnah jamak bid'ah. Nah, karena bid'ah itu banyak jalannya. Kalau sunnah jalannya satu. Annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi, bahwa ahli non sunnah bila mendengar khabaran berita fi sifatir rabbi dalam masalah sifat-sifat ar-rabb, sifat Allah radduhu aslan. Mereka menolaknya secara mutlak. Tentu saja ini khabar yang ada, maksudnya hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Walam radduhu aslan, walam yakbaluhu, dan tidak mereka terima. Au yusallimu lidzahir, tidak diterima atau tidak menyerahkan makna yang zahir. Berarti dua macam, menolak menjadikan ta'til, atau tidak menerima makna yang zahir tapi makna yang mu'awwal, makna ta'wil. Ini ahli non sunnah. Nah, ahli non sunnah bila mendapatkan khabar hadis tentang apa tadi? Sifat-sifat Ar-Rabb, sifat Allah, raddu wa aslan, asal mereka tidak percaya, tidak mau menerimanya. Au walam afan, walam yakbalu, tidak mereka terima. Au yusallimu lidzahir, atau diterima hurufnya tapi tidak diterima maknanya, dengan alasan kita tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu maknanya. Sebab kalau kita tahu maknanya, pasti ada makna zahir. Mereka lari dari makna zahir ini, sehingga dikatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Condoh-condoh menyora, condoh, tapi pahamnya? Condoh-condoh menyora, tapi membantah. Ngaduk ya awak kah? Kan ada awak ke? Disuruh, tidak melawan lah, tapi tidak dibuat lah. Kan ada? Ini condong bangku ada penawak. Kau jenya lalu, kau jawab tidak dikudulin. Iya ya? Uang jenis apa je, kau jenya tak nak dunia jenya? Tak je. Sudah itu, sudah sungkur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tidak menerimanya, radduhu, atau tidak menerima makna zahir. Menolak dengan ta'til, atau menolak makna yang zahir dengan ta'wil. Dan ini pula yang dinisbatkan kepada para sahabat as-salaf, kaziban wazura, kaziban wazura, tanpa bukti. Maksud kita bukti bukan mencari bahwa sahabat pernah menta'wilkan makna ini di suatu apa hadis, lalu seolah-olah itu digeneralisir. Pahamnya tak? Misalnya ada makna yadun diartikan dengan makna apa wasakha, dengan makna pemberian dan kemurahan dan dermawanan di suatu tempat yang memang itu maknanya, lalu digeneralisir bahwa sahabat juga menta'wil makna. Paham tak? Tidak paham tak? Payah. Kini sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat berdalil menerima bid'ah hasanah dengan amalan sebagian sahabat. Apa contoh? Salat tarawih. Dah? Jelas? Salat tarawih di zaman Nabi, salat masing-masing atau jemaah sedikit-dikit. Tiba-tiba di zaman Umar, dia satukan dalam satu imam. Ini namanya bid'ah hasanah. Karena Umar itu tiada langsung itu tiada. Kalau tidak ini Umarnya Abu Ipaya. Kalau tidak sahabu itu Umar, so dia kan makna yang mengandung multi tafsir ini. Ni'matil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini yang jadi subhat jadinya. Ya Umar, wallahu ta'ala alam, bukan dia maksudkan membuat aturan baru dalam agama, tapi maknanya makna bahasa. Karena di antara makna bid'ah itu indah, sebaik-baik sesuatu yang diada-adakan menjadi indah jadinya dari ibadah di situ seimam, di sini sekelompok, si kelompok disatukan menjadi mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Disatukan. Maka salah satu makna bid'ah itu adalah indah dan bagus. Maka dikatakan nikmatil bid'ah tu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Buktinya, buktinya bahwasanya pekerjaan itu sudah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat tarawih memimpin seluruh jemaah dengan satu imam. Tidak pernah nangau. Tidak pernah nangau. Lain. Nabi salat tarawih 3 malam. Semakin banyak orang, akhirnya Nabi khawatir diwajibkan. Sehingga beliau malam keempat tidak keluar. Malam keempat tidak keluar. Nah, yang dilakukan Umar di mana bid'ahnya? Dengan pengertian kita hari ini, yaitu membuat suatu ibadah yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana bid'ahnya? Kan ada kan? Salat tarawih? Ada. Berjamaah? Ada. Dengan satu imam? Ada. Di mana bid'ahnya? Jelas? Oke lah, dianggap ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Lalu digeneralisir. Asal baik menurut kita boleh diada-adakan. Andainya cukup dengan bid'ah yang dibuat sahabat, selesai. Karena bid'ahnya sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mengatakan itu bid'ah secara amaliyah, itu tidak benar. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti itu bid'ah hasanah katanya. Ya. Zallatul alim, zallatul alam. Ya, bisa saja Ibnu Hajar rahimahullah ijtihadnya keliru di sini. Oh, antum siapa kok bilang Ibnu Hajar keliru? Antum kan payah. Panjang pula ceritanya tuan-tuan jadi. Ya. Dia ya, apa buku buat baca orang kan itu. Inyo hafiz. Awak dah hafiz lah. Awak mati lampu tak dapat cuci toilet. Ibnu Hajar tak hafiz. Ya, tak salah. Angkat tangan awak ada kan? Ikan angkat tangan awak ada. Tu ashabu mereka. Misalnya Ibn Az-Zahabi, misalnya Syekhul Islam Taimiyah atau Ibn Qayyim, itu Wahabi dunianya. Tak payah lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita membuktikannya dengan kenyataan. Di zaman Nabi pernah salat tarawih? Pernah. Pernah berjamaah? Pernah. Pernah dipimpin oleh seorang imam? Pernah. Di mana bid'ahnya? Dengan makna istilah, berarti maknanya bid'ah menurut bahasa. Oke lah, bid'ah secara syar'i, tapi jangan digeneralisir. Ini yang masalahnya. Sesuatu yang sifatnya kasuistik dijadikan sebagai general, berlaku umum. Akhirnya terjadilah perdebatan panjang itu. Jadi masalah, ada sahabat misalnya menta'wil, mungkin ada, tapi dalam masalah tertentu yang sebenarnya bukan ta'wil, tapi dipahami oleh ahli ta'wil sebagai ta'wil. Karena ta'wil menurut salaf berbeda dengan ta'wil menurut khalaf. Ta'wil menurut salaf itu adalah ma ya'ulu ilaihil makna, yaitu dengan makna tafsir. Sedangkan ta'wil menurut khalaf merubah makna asal ke makna yang tidak asal, atau memudah merubah makna zahir kepada makna yang jauh daripadanya. Itu bedanya. Akhirnya digeneralisir. Sama dengan masalah tuduhan antum jadi orang Wahabi misalnya kan. Salah, ada sebagian orang yang dinisbatkan ke Wahabi, salah ijtihadnya. Ya kan? Bertentangan dengan Wahabi lain. Cuma Wahabi sama Wahabi berkelahi. Kita kan sudah katakan bahwa hujjah bukan pada Wahabinya, hujjah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyata bagi kita, walaupun dia Syekh Wahabi, kita tidak ikuti. Karena yang wajib diikuti semutlak itu hanya Nabi, bukan Wahabi. Antum tanya aku Wahabi nampaknya ya. Udah senang antum bilang Wahabi nampaknya. Bagaimana lagi? Jadi sekarang kan orang-orang mencari mencari hal-hal yang terserondok ungkapan syekh-syekh, seperti ungkapan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lainnya yang dianggap sebagai pentolan Wahabi. Mereka mengucapkan itu dalam rangka, ya, dalam rangka istilahnya tanazulan ma'al khusum, yaitu apa corong bahasa mesawar dek la digolon jawa dek Wahabi acala, itulah bahasanya, ya. Jadi sehingga yang jadi mendefinisikan dia dengan bahasa orang itu nyawa dituduh Wahabi dia. Nah, maka dia definisikan yang dimaksud oleh Wahabi, oleh lawan itu, tukang fitnah itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ah, lalu buat caption, ya kan? Ah, cek tengok dekat kalian. Bin Bas dia bangga disawi wah Wahabi. Hanya kebanyakan kan tak jauh baca kitab awak dah. Kemudian kau baca pun tak jangan rati gaya dah. Dia kecuali aku nak dorong palu. Akhirnya banyak komentar. Masya Allah, mantap, hantam. Ha, gitu kan bahasanya, hantam. Masya Allah, kiram dirahmati Allah. Akhirnya di general, akhirnya terpaksa abang ngaku Wahabi. Ngaku bang? Hah? Ya, kalau maknanya asal mengatakan Allah di atas seperti Al-Quran Sunnah, lalu Wahabi, jalah Wahabi, baiklah. Itu tak? Kalau dihadapkan dua pilihan hadis dengan syekh, lalu kita pilih hadis, jalah, itu Wahabi, Wahabilah, tak masalah. Itu pun kau suir, lah. Jalah, ya? Tapi jalah demo je lah, bang. Abang Wahabi, ya? Tapi kalau sobi, abang zombie je, nama. Zombie tak, dari sana. Kalau zombie tak, ni nyonya zombie. Ya, nak kau ada masuk-masuk ke ni, nyo? Awak kan ada masuk-masuk uang, dah? Awak justru mengharapkan kaum muslimin semuanya, walaupun seperti Imam Syafi'i, tidak satu masalah pun kita sepakati, tapi tetap berdampingan, sama-sama gitu, sama-sama. Cuman tu, dia kalau salah tu, sahun salah je, masuk wano, peribati wano, nama kan, jangan terlalu berhibah, ibati gitu. Awak kan karena sayang sebenarnya. Tuan-tuan kalau sayang dengan kita, salah, sampaikan, silakan aja, tidak ada masalah. Cuman tu, ya. Kalau ini nanti buka awak caci maki, sodo kan? Kan caci maki, bongak, tak guna utak dan sebagainya. Awak kan tak jenis itu. Hanya menyebutkan bahwa ini pemahaman keliru. Pemahaman tidak berdasarkan dalil. Jelas kaum muslimin semua. Jadi haji-haji ke Wahabi lah. Ya. Jadi terpaksa ngaku nampak. Terpaksa ngaku. Kalau tidak, tidak amur, tambah bohongi kan. Jadi aku, itulah makna di perkataan syekh-syekh tersebut. Jadi kalau nukasud dengan Wahabi itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Adapik, dia lompik je lah, ya. Hakikatnya berarti orang Indonesia tidak amur ngaku Wahabi, syekhnya mana ngaku Wahabi itu tirah. Jadi payah dia jadi gara-gara umbar dah nyebut nikmatil bid'atu adihi, akhirnya terpaksa. Tak selap saya begini dah saya. Allah musta'an. Andainya kaum muslimin, ya, okeylah sahabat bikin bid'ah. Cukup dengan bid'ah ini buat sahabat. InsyaAllah selesai juga dan tamat masalah kita. Tapi tidak. Disamakannya bid'ah Umar dengan bid'ah Pak Haji Umar. Itu yang beda. Umar itu khulafa ar-rasyidin. Yang diwajibkan oleh Nabi kita ikuti. Kalau Pak Haji, nah, Pak Haji Umar tidak ada dalil wajib mengikutinya, jelas tu. Makanya kaum muslimin dan muslimat saya katakan bahwa yang dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidin betul itu bid'ah yang disunnahkan, bid'ah yang disunnahkan karena Nabi mewajibkan kita mengikutinya. Ala kulli hal, tadi sudah jelaskan dah. Nah, apa maksudnya? Ini kan digeneralisir. Sebagaimana juga dalam masalah ta'wil. Sahabat mungkin memaknai kalimat sifat di suatu tempat dengan makna yang muhtamil atau muhtamal. Misalnya yadun itu dimaknai dalam bahasa Arab dengan al-ata was-saha, ya, wal-karam, wal-quwah. Itu makna asli, bukan makna ta'wil. Makanya tapi dibahasakan di kalangan salaf dengan ta'wil, wa ta'wiluhu kadza, disangka oleh ahli ta'wil, ta'wil mereka sama dengan ta'wil as-salam. Tidak. Ta'wil mereka dengan makna, merubah makna. Kalau ta'wil menurut salaf memaknai ayat atau hadis dengan salah satu dari makna yang terkandung di dalamnya. Jelas? Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beda dengan istawa misalnya, dengan dimaknai dengan istaula, tidak ada kata Ibnu Arabi, tidak ada dalam bahasa Arab aslinya, kecuali dengan makna menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai. Bahkan bait syair yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita itu juga dengan makna itu. Istawa bishrun alal iraqi, bishir itu menguasai Irak yang sebelumnya belum dikuasainya. Apakah antum rela menyifati Allah dengan itu, bahwa Allah menguasai arasy yang sebelumnya tidak dia, yang tidak dia kuasai? Berarti ada lawan saja. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi kesudahan perkataan ini konsekuensinya berat sebenarnya. Tapi saya yakin saudara-saudara kita tidak akan mengakui komitmen itu. La yal fazimun hadzal lazim. Tetapi kenapa dipertahankan juga? Karena terlalu banyak harus kita ta'wil. 2000 dalil lebih harus kita ta'wil. Bingung kita ta'wilnya. Oleh sebab itu, jadilah supaya tidak banyak perdebatan kan. Karena sama-sama tidak ada debat. Mereka terima, sami'na, wa ta'na. Wallahu musta'an. Mas waktu? Berarti lah pahamnya ya? Kalau paham itu tulis ya? Hah? Baik. Belum kita sempurna. Baik, silakan azan dulu. Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakum, summa ta'awwalu bita'wilin yaqsiduna bihi raf'al khabar min aslih. Kemudian mereka ta'wilkan dengan maksud untuk mengangkat atau menghilangkan berita ini dari asalnya. Pokoknya berita ini tidak bisa diterima, itu lebih kurang. Apa sebab? Sebab tidak sesuai dengan akal. Menurut mereka tak sesuai dengan akal. Kan tadi Allah mesti disucikan dari berbagai hal, misalnya dari arah dan tempat. Dari arah dan tempat. Nah, ini kaidah. Nah, lalu ketika kita menunjuk ke atas dan Nabi juga menunjuk ke atas dan yang menolak ini juga menunjuk ke atas, mereka memahaminya arah seperti arah makhluk. Arah seperti arah makhluk. Sehingga juga memperkarakan masalah bumi ini kan bundar. Lalu atasnya siapa? Kita katakan, antum tanya saja lah. Orang di belahan dunia manapun, yang menurut antum dia sedang di bawah sekarang, tanyalah kepadanya. Langit di mana? Siapa bola? Bola. Apa bola pun umum globe, bola dunia itu. Dan di atas sekali apa umum kutub utara, di bawah sekali kutub selatan. Siapa di kutub utara kini misalnya? Wang Eskimo kan? Aja telpon. Lah jolik kan hati kan? Anu di kutub selatan lah Alaska misalnya. Nah cuba. Cuba telpon. Tidak nak uang wawak situ dia. Dan awak, uang mana dan coba Australia, Australia bawa gini loh, Australia di bawah, tadi ati, baik bawa kene, contoh yang ini, di mana kalian kini ya, di mana langit kalian, di mana nya kecil kecil, di ati, tu apa corok kok bisa sama sama di ati, awak di ati, jadi bawah, di ati juga, akan pon yang akal deh, kan pon yang deh. Ada sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya jin pakai akal-akalan. Bukan akal, akal tidak dipakai. Jangan pakai akal, akal-akalan. Sebab Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal. Hadis tidak mungkin bertentangan dengan akal. Makanya, antum antara menerima teori bumi datar, ya bumi datar, dan saya setuju dengan ini. Karena sesuai dengan zahir Al-Quran. Antum tidak setuju. Terpaksa antum mengatakan bahwa atas itu tidak mesti menengadah selalu. Tidak mesti selalu menengadah. Jelas? Nah, buktinya ketika antum disuruh, ketika Abdullah bin Umar menyebut mafauqal qabdah, di atas genggaman, ya dipotongnya bukan di sini, tapi di sini. Sebagian katakan letter ledge. Ya, tekstual memahami itu. Ya, ahli tek oleh kontekstual sekarang dalam memahami itu sering tekstual. Boleh kata Ibn Umar mengotong jenggot yang lebih di atas genggaman qabda. Akhirnya mana itu? Kie, si kau potong deh. Tidak nahu cakrin. Tekstualnya tidak sih, tidak kontekstualnya. Jadi antara antum akui bahwa bumi itu tidak bundar atau antum akui bahwa di atas tidak selamanya harus menengadah. Nah, kalau gitu berarti tetap atasnya menurut orang Australia sekarang Allah di atas betul. Menurut kita sekarang Allah di atas betul. Karena Allah tidak dihukum dengan atasnya kita. Tidak dihukum dengan batas-batas makhluk. Das. Apa pak ya? Ini yang logis. Buktinya hati antum menengadah ke atas juga. Telunjuk antum kalau nyebut Allah nunjuk juga ke atas juga. Lisan antum dengan dalam suasana normal mengatakan Allah di atas juga. Bagus sudah punggung deh. Sudahlah nenek ya. Nenek harus sabar. Kan nenek kan belajar tentang percaya pada takdir. Ini sudah takdir Allah yang tidak bertempat. Kan tidak ada begitu lah. Tidak ada lah. Semuanya mengatakan sudah takdir Allah yang di atas. Tak boleh, ya bayar. Hah? Apa dek abiok kaji nampaya, kaji nom sanang lihat dong, babiok kaji nampaya gitu. akhirnya nya mengklaim bahwasanya ini atiat keyakinan 90% kaum muslimin. Cuman ketika dipelajari enggak sodo bisa paham, termasuk dia nya enggak paham nyira. Padahal waktu 7 tahun pelajari enggak jo paham noh. Eh lajar umum di situ sudah lulus ya. Naam. Enggak jo paham. Apalagi nak tak pernah jawab mungkin. Allah Ustaz. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti tidak ada akidah dan sanang. Akidah sanang. Kala Allah, kala Rasulullah SAW sanang. Dan sesuai fitrah, sesuai akal yang sehat. Allah Ustaz. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Kemudian di setelahnya, dalam naskah asli makhdutat, ada tidak terbaca satu baris. Dan di sini jelas karena perkataan selanjutnya bercampur pembicaraan tentang sifat ahli sunnah dengan sifat ahli non sunnah. Yaitu perkataannya wa ibtali, hanya tidak terbaca sekitar satu baris, uqulihim wa ara'ihim fihi. Mungkin maknanya adalah bahwasanya orang-orang ahli sunnah itu mengikuti apa yang dikabarkan Allah dan Rasul, walaupun mungkin tidak bisa diterima oleh akal dan pendapat. Tidak bisa diterima oleh akal dan pendapat pada umumnya. Sebab seperti kata banyak hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam agama sebagiannya tidak mengatakan, sebagiannya menganggap tidak masuk akal. Tapi bagi sebagian yang lain sangat masuk akal. Makanya akal tidak bisa jadi standar kebenaran. Karena menurut akal antum benar, menurut akal saya tidak benar. Akhirnya apa? Main tuduh lagi nanti. Antum tidak menggunakan akal. Memangnya antum saja yang menggunakan akal, orang lain tidak. Ini mau bilang akan kalau sesuai aja akalnya menggunakan akal. Kalau bertentangan kan jenis itu. Oh, mantan di kampung dulu. Kan bagian itu, Wak. Nya abang, 10, nya den saboleh. Cepat pikir dah ajinya. Lara pikir bang 10, nya. Cepat abang lo pikir. Lara pikir saboleh, nya. Abang tak guna akal abang, nya. Tak cepat pikir. Kan mengatakan cepat pikir, berarti maknanya lo bang guna kan? Akan. Sampai ngaku abang langsung 10. Bawa intinya buat abang gunung. Gunung akal lo sekeneknya betong ni kan itu. Jadi akal takkan ada jetik temunya. Maka Allah tidak serahkan agama menurut akal, tetapi dibimbing dengan wahyu. Wa sabuk ceniko kecelo ndak gunung akal dek lu. Rakono nang ngalang lur. Akhirnya gara-gara inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kaum muslimin kalau begini tak selesai. Dan wa ya'lamun haqqan, mereka mengaku ketahui secara benar, yakinan dan secara yakin, annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alama qalahu, seperti yang dia katakan, seperti yang dia katakan. Apa sebab? Izhuwa, karena Nabi itu kana a'rafa birrabbi jalaluhu min ghairih, karena Nabi lebih mengenal Allah dari yang lain. Mana lebih mengenal Allah, Nabi atau selainnya? Nabi lebih mengenal. Baik. Wa lam yakun fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Nabi tak mengatakan tentang Allah kecuali hak, kecuali jujur dan benar, dan kecuali dengan wahyu. Jelas? Kalau jelas. Kelam, macam mana nak jadi, tak ada isyaru. Ngakuilah, ralih ya. Nah, ulang kembali. Bahwa ahlus sunnati, tadi kan ahlu, non sunnah. Datang berita, mereka mencari cara menolak. Kalau tidak sesuai dengan akal. Kalau ahlus sunnah, tidak. Mereka mencari jalan menerima sekalipun belum diterima oleh akal. Jelas? Jelas sampai situ? Alhamdulillah. Nyadur lah. Nah, apa sebab? Sebab Nabi itu dalam menjelaskan akidah lebih mengetahui daripada selainnya. Nabi lebih pandai menjelaskan dari yang lain. Oleh sebab itu seperti yang dijelaskan Nabi. Maka kalau Allah, Nabi katakan bahwasanya Allah di atas, berarti seperti itu yang dikatakannya. Tidak boleh lagi kita membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nunjuknya ke atas, Nabi nunjuknya ke atas. Dia bilang juga di atas. Kemudian dia bacakan ayat-ayat kepada kita tanpa dia tafsirkan dengan makna selain itu bahwa Allah juga di atas arsy. Itu tidak pandai itu Nabi jalan. Tidak ya paham mana-mana macam mana. Ini paham tak? Laiha. Bahasa Nabi Allah di atas. Bahasa Al-Quran yang dibacakan Nabi dari Allah, Allah di atas. Jalan ya? Nah, Nabi itu yang diyakininya. Lalu kita katakan, oh tidak itu maknanya. Kalau kita katakan tidak itu maknanya, berarti Nabi tidak pandai? Tidak pandai? Menjelaskan. Pandai lawak pun Nabi menjelaskan. Tidak itu maknanya. Atau mengatakan bahwa Nabi pakai bahasa yang tidak dipahami. Subhanallah. Ini bertentangan dengan Al-Quran yang diturunkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Banyak ayat ya kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinat, apa makna bayyinat? Terang, jelas. Lalu antum bilang bahwa maknanya tidak diketahui. Tentang masalah Allah di atas aras saja, seperti kata Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 dalil. 2000 tidak jolir. Ini betul juga kata nenek-nenek waktu itu tuh. Sekarang gitu neneknya. Nah, datang Al-Fakhrur Razi ke Nisabur dan sebagian yang saya hafalkan dulu ke Baghdad, disambut atau diringi oleh 300 orang mesti apanya pengagumnya. Lalu nenek-nenek bertanya, siapa wong gonang? Banyak bono nyambut, banyak sekali orang yang nyambut. Para pengikutnya itu membanggakan, nenek enggak tahu. Ada alim kabir. Ini ulama besar, disebutlah kelebihannya. Yusbitul wujudallah bi alfi dalil, yang mampu mengatakan Allah itu ada dengan 1000 dalil. Apa kata nenek itu? Laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya penuh 1000 keraguan, enggak perlu 1000 dalil. Masyaallah. Ternyata, hah? Iya, cuman ini aku kan karena apa? Cendol, karena tuduh wah, habis cendol. Iya. Iya, satu ayat cukup kaum muslimin. Apalagi ribuan ayat dan ribuan hadis. Masa tidak cukup? Maka kata beliau, li'an izhuwa kana a'rafa birrabbi, dia lebih mengenal Allah jalla jalalu min ghairi dari selainnya, walam yakul fihi illa haqqan, dan Nabi tak mungkin mengatakan tentang Allah kecuali haq, wasidqan dan jujur, wah wahyan dan berdasarkan wahyu. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tak mengucapkan karena hawa atau berdasarkan hawa atau lahir dari hawa. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain yang diucapkannya itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri. Itu kan Imam Az-Zuhri lah. Ya teman-teman, itu kan Allah Az-Zuhri. Ya saking terkenalnya Imam Az-Zuhri, banyak orang kampung awak bernama Az-Zuhri. Ya, Tak dari Grand Zuri tu, tak tu lah. Grand Zuri bau runya. Setu solon ada Grand Zuri lah nawa aju Zuri dari Zuhri. Siapa Zuhri? Orang yang salah satu hafazul hadis, salah satu dari 6 tabiin yang menjadi perpusaran sanad hadis. Yang kedua, beliaulah yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebagaimana dulu Zaid ibn ibn Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas berat mengumpulkan Al-Qur'an, Az-Zuhri dapat tugas berat mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Berat Al-Qur'an karena silap di dalamnya dosanya luar biasa. Ya. Dan beratnya mengumpulkan hadis karena banyaknya luar biasa. Karena hadis tak terjamin pula sahih semuanya. Makanya Imam Az-Zuhri adalah ahlinya. Apa yang dikatakan Zaid dulu, andainya mereka bebankan saya memindahkan gunung lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Qur'an. Az-Zuhri pun mengatakan begitu. Andainya mereka suruh saya memindahkan gunung lebih ringan daripada mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah, imamnya para imam. Ikut esat pendapat Jawa bangke angke nomor gitu ya. Enggak. Di seluruh kalangan dia Imamul A'immah. Gimana tidak? Muridnya Malik bin Anas. Tentu. Pak Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Di antara muridnya Imam Al-Auza'i. Di antara muridnya Al-Lais ibn Sa'ad Al-Misri. Di antara muridnya adalah Ma'mar ibn Rashid. Kenal Ma'mar bin Rashid? Ini orang Basra, ngaji dulu di Yaman, karena nak pulang, tak boleh pulang di orang Yaman. Nah. Kabeknya. Bapa cara kabek, baby ni sikok. Awak tu dia tak pandai ngobek uang tu. Ini kalau ada seulama kadang sikap, baby ni sikap, tak kabek sikap. Ya bang ya? Kan tak kabek sikap. Itu contoh. Nah. Ini kalau ada seulama kadang tapi orang berbini. Kau muslim orang berbini, bagaimana? Bah. Tidak lah, tidak kau. Jadi Ma'mar bin Rashid, Al-Azdi, Al-Basri, Abu Urwah, Al-Lais ibn Sa'ad Al-Masri, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna. Ini semuanya murid-murid Imam Az-Zuhri. Wajarlah disebut dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Nanti silakan baca tentang subhanallah. Muridnya ribuan. 6. Wa ghairuhu, dan selainnya min ulama'il ummah, dan selain Az-Zuhri dari kalangan ulama umat ini, nam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, mengatakan alallahil bayan wa alal rasulil balag wa alayna taslim. Allah menjelaskan, Nabi menyampaikan, kita ia menerima. Nah, kalau Allah tak jelas juga bagi kita keterangan Allah, berarti masalahnya di mana? Di sini kita. Allah sudah menjelaskan. Dia bilang bayyinat tibyanan likulli syai' kitabun uhkimat ayatuhu. Tiba-tiba masalah akidah yang pelik dan rumit ini Allah tak jelaskan. Berarti kita menuduh Allah na'udzubillah tuma na'ud, tapi tidak pasti tidak itu maksudnya. Ya pasti itu tidak itu maksudnya. Kalau tidak konsekuensinya seolah-olah Allah tidak pandai menjelaskan. Nabi tidak pandai menjelaskan. Tapi bukan itu insyaAllah maksud daripada saudara-saudara kita yang tidak yang menerima makna zahir. Karena ada subuhat tadi. Memang kalau subuhat itu ibarat paralon, air bersih lewat di subuhat itu kawuh. Nah, makanya pakailah jalur yang yang bersih-bersih sehingga tidak terkontaminasi. Jelas ke muslim-muslimat. Kan tadi disebutkan ciri khas Ahlussunnah menyerahkan kepada dalil, bukan kepada akal. Ciri khasnya ahli non sunnah menyerahkan kepada akal walaupun harus menolak dalil. Ada penolakan kasar, ada penolakan halus. Penolakan halus ta'wil, penolakan kasar hadis ahad tak bisa jadi akidah. Nah, kan itu atau enggak kasar kan itu. Tapi kadang-kadang agak halus kan ta'wil kan aja lah nak jenobe, beko kena sawi menolak sunnah. Nah. Atau ngaku ahli sunnah tapi tak pakai sunnah. Lai kami pakai, kami tempo baca Sahih Bukhari bahasa anak lainnya. Bahasa anak majlis hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi maknanya tak pernah diyakini. Yang diyakini yang ada dalam mutajjid, yang ada dalam hati. Sedangkan yang dijelaskan dalam hadis-hadis tidak diyakini. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya untuk memahami dengan benar sebagaimana as-salaf memahaminya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nampaknya waktu tengok Ustaz Ismail lain-lain mondang. Tak lu mandangnya mantang sudik mandang kan. Nah, datang situ mandang lu, datang situ mandangnya tak lu. Jadi kita cukuplah sampai di sini kan pahamnya kan? Alah pahamnya, alhamdulillah. Jadi Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis jariyah. Berarti hadis ini menurut Imam Syafi'i sahih dan beliau meyakini apa yang ada di dalamnya karena beliau tak pernah membantahnya. Tak pernah juga mentakwilkannya. Berarti keyakinan Imam Syafi'i sama dengan kita, berarti mazhab kita Syafi'i, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mazhab kita. Wahabi Syafi'i. Nah, Wahabi Syafi'i, alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, dan ciri khas Ahlus Sunnah adalah menerima sunnah. Karena namanya ahli sunnah. Sedang ciri khas ahli non sunnah sebaliknya. Tidak menerima, jangan disebut menentang. Tidak menerima kalau tidak sesuai dengan logikanya. Itu aja bedanya. Kalau demikian kita bisa bedakan mana ahli sunnah, mana ahli non sunnah. Tapi harus diketahui dan harus dipahami bahwa menyimpang dalam satu bab bukan berarti menyimpang dalam seluruh bab. Paham tuh? Ya, banyak yang kita sama, ada juga sedikit yang berbeda. Misalnya dalam keyakinan apa namanya tauhid rububiyah kan sama tuh. Apa namanya? Dalam ibadah sebagian mungkin sama, sebagian berbeda. Makanya tetap selama tidak melakukan hal-hal yang membuat keluar dari Islam berarti saudara seiman. Maka kedepankanlah kasih sayang, kedepankanlah menginginkan doa mendapatkan hidayah daripada membuat memanas-manasin suasana. Oleh sebab itu saya melalui mimbar ini saya katakan, kalau nak memotong jangan potong yang menimbulkan fitnah. Ya, saya tidak halalkan yang mengadu-ngadu, saya tidak halalkan dari sekarang. Dari dulu sebenarnya tidak ada izin dari saya. Ya, kalau bikin judul jangan bombastis, judul yang romantis. Nah, itu jangan bombastis tapi romantis. Andainya kita seakidah, kan bagus kan? Kan andainya kita seberkesepahaman, kan tak? Membuat judul dosa dasmat mengafirkan, auzubillah. Awak alun mengafirlah, kalau ketuduhnya mengafirkan, apa lagi? Mengafirkan. Jadi mohon kepada seluruh saudaraku yang ini banyaklah, ini sudah itu tak lala lopi, tinggi awak azab. Ya, ini kalau lopi kan? Ini ada dapatnya video dan bahasa pun di situ. Seolah-olah Dasman sebagai tukang capnya itu. Padahal hanya membacakan perkataan ulama tadi kan. Oleh sebab itu saya dari sekarang mohon kepada siapapun yang nak memotong-motong, jen diadu-adu. Doken boleh tapi jen diadu-adu. Nah. Pakai bahasa yang apa romantis lah. Karena kita umat ini harus juga harus dijaga, harus dipelihara kebersamaan. Jangan menambah jurang pemisah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam itu yang dikedepankannya. Yassiru wala tu'assiru. Bashiru wala tunaffiru. Dan hajar itu baru dilakukan kepada yang betul-betul kokoh imannya. sebenarnya dalam kajian semalam akan saya sampaikan, tapi kan waktu ya, yang hajar itu tidak berubah cintanya kalau kita hajar ya, kita apa istilahnya, kita boikot, tidak berubah cintanya. Eh kalau jatuh cinta lah kalau boikot, tidak kan ada harapan balik-balik jurun itu, jelas. Makanya salah menerapkan hajar itu masalah. Ini kan termasuk zallatul alim di zaman ini, diawali seluruh yang tidak sepaham harus diboikot. Nah, ini keliru besar kita, sehingga banyak melambatkan roda dakwah. Tapi tidak apa-apa, itu proses, itu sudah berlalu. Besok jangan diulang lagi kecuali sekali aja. Nah, jangan berkali-kali, sekali aja, karena keliru. Nabi tidak pernah melakukannya, setahu saya hanya sekali aja. Itu orang yang masya Allah kokoh ketiga-tiganya ya, dengan segala ujian lulus gitu. Ya kan enggak, ujian TK ya lu lulus dengan sesama jemaah, lu lulus tiba-tiba mandang matungnya sodong, tengok selalu, tengok janggu, tengok kopiah, akhirnya lemulul agak jinak-jinak merpati, sudah itu tobang sampai mati. Nah, adalah. Jadi kesalahan besar kita ketika menerapkan jurus pemungkas ini bagi pemula, jelas ya. Maka kedepankan cinta, kasih sayang, saling memberikan hak, memberikan penghormatan. Memang resikonya, memang bagi yang keras-keras kita kena juga itu, kena tahzir kita. Imam Daraqutni kena tahzir gara-gara menghormati Al-Baqillani. Imam sifulan kena tahzir oleh yang keras-keras karena dianggap melunak. Tapi tidak apa-apalah, daripada keras terus lebih baik sekali-sekali lunak. Lalu lunak pun koi aja nyobo, apalagi betul-betul koi. Nah, istilahnya tidak bisa ditaki orang kan. Rasulullah SAW. Oleh sebab itu sekali lagi saya pesankan, ambil yang bagus-bagusnya, dalam arti yang sejuk-sejuknya, walaupun tajam tetapi tak terasa. Kau tidak di judul lah takut orang orang. Di judul lah takut orang orang. Pandai-pandai lah milih. Masa tuan-tuan dah biasa dengan bahasa-bahasa romantis suami istri, I love you, I cannot live without you, misalnya kan, saya tidak bisa hidup tanpamu. Bahasa itulah bagai. Bisa enggak tuan-tuan tidak paham deh kadang-kadang. Saya tengok dan kalau pay tahu yang judulnya romantis kan dia kan. So dia jen dibuat tolak belakang dengan kebiasaan anak itu. Kecuali petir menyambar ni kan, itu judul kan tak? Sebening apa nyawa tanggung ni? Sebening salju, cerah mentari. Kan lama nongol kan? Nyiti samur punya. Cerah mengisi. Tak je jauh bezor. Tapi kalau sabui, masalah serangan jurus matahari. Ini mataharinya tapi serangan jurus tak kawanang doang apa ni wiruah pandai-pandai lah tuan-tuan ya, jelas. Nah, jangan yang bombastis ya. Jangan yang apa namanya alun dongon doang lah nyelanayu adrenalin lah nyumpa-nyumpa sebelum alun dongon lah nyumpa. Kadang-kadang ya setengah paham dia ucapkan setengah paham. Seperti ada sebagian yang tidak paham dengan saya ketika berbicara tentang usul fikih, saya katakan hujah di zaman Nabi itu tiga, Al-Quran, hadis, qiyas. Tapi ketika bicara tentang akidah, saya bilang rujukannya hanya Al-Quran dan hadis, tidak berlaku qiyas. Akhirnya dapat pernyataan dokter tidak paham usul fikih. Nah, kan awak bicara bukan tentang usul fikih. Usul fikih dah jelas. Ketika kaji risalah, banyak pernyataan itu. Itulah artinya setengah paham, tapi sangat seolah-olah sangat paham. Akhirnya mengundang komentar-komentar yang tidak paham. Menyedihkan. Dan sebagainya. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Tapi semoga Allah memaafkan kita. Oleh sebab itu, seperti kata Umar, kalau kau lihat dari saudaramu suatu aib, cari 70 alasan untuk menutupinya. Kalau tidak dapat, katakan barangkali saudaraku punya alasan yang saya tidak ketahui. Ini tidak nanya, tidak klarifikasi, tidak konfirmasi, tidak duduk, tidak mau. Setelah duduk cita makannya tidak ada cita kajir. Nah, sama-sama duduk cita makan tidak ada cita kajir. Tiba-tiba keluar komentar yang kadang-kadang itu tanda bahwa hati sedang tidak happy gara-gara judul gara-gara judul potongan video tadi. Nah, jadi oleh sebab itu tolong jangan dibuat judul-judul yang tidak bersahabat itu. Ya. Nanti tonton dah selesai kan? Yang azab gitu. Akhirnya nanti ibu ibu jadi kadang dia nak. Nah, oleh sebab itu tapi dia tak peduli, dia tak apa? Tidak peduli. Wallahu musta'an wa alaitu klan. Terima kasih dan mohon maaf. Kanda belum selesai masalah ini. Jadi pertanyaan tidak ada dong. Tidak ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.